Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ayolah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para du'at, orang-orang saleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini jadwal kita adalah tadabbur Quran, kisah tentang ashabul jannah, pemilik kebun, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai dengan ayat 33. Monggo yang ngasih Quran bisa dibuka terlebih dahulu. Sudah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ashabul jannah. Ta'alu bina lina ta'arraf sawiyan ala kiswati ashabil jannah. Mari kita sama-sama mengenal, mengerti, kita simak kisah ashabul jannah. Walakin qabla an na'rifa kiswatahum, sebelum kita mengetahui kisahnya, ta'alu lina ra'kaifa dhakarallahu fi kitabih. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran. Terkait ayatnya ini bisa dibaca sendiri, yaitu di ayat 17 sampai dengan ayat ke-33 dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat yang ke-68, juz ke-29, surat nomor 68. Inna hadhihi al-qissah la yakadu yakhlu min mithliha zamanun wala makanun fahiya tatakarra fi kulli yawm. Kisah ini selalu ada di setiap zaman dan setiap tempat, dan akan selalu berulang terus di setiap fikul yaum, di setiap hari. Wa innaha kisatu al-hirsi 'ala dunya wa zinatiha al-faniyah. Kisah ini adalah tentang seorang yang sangat tamak rakus dengan kehidupan dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya, perhiasan yang ada di dalamnya, yang sifatnya hanya sementara. Wa adamul ihsas bi alamil fuqara wal yatama wal masakin. Tidak bisa merasakan sakit yang dirasakan orang fakir, orang yatim, orang miskin, alladzina aujaballahu lahumul haqq, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan hak. Ini mereka punya hak atas orang-orang yang punya atau orang kaya. Fi hadzal mal, dari harta itu, orang yang diceritakan itu. Di kisah ini, alladhi yajma'uhu al-aghniya liya'ish al-mujtama' al-muslim fi wizamin wa habbatin wa liyukhrij al-ghil wal-haqd wal-hasad min qulubil fuqara 'ala al-aghniya. Jadi zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya, kepada orang yang miskin, supaya bisa hidup dalam bermasyarakat, ini bisa hidup seimbang, ada rasa cinta, menghilangkan rasa dengki, rasa hasad. Jadi arti orang yang fakir terhadap orang yang kaya. Fa innal ghani idza akhraja zakata malihi wa a'taha lil fuqara. Orang kaya itu kalau mengeluarkan zakatnya kemudian memberikan kepada orang fakir, fa inna hadzal fakir badalan min ayahsudahu wa yahqida alaihi. Ya, orang fakir itu ya tidak hasad, tidak dengki, ya, justru malah yaitu Allah lahu ayuwasi alaihi wa ayubarak lahu fi malihi wa ayubarik lahu fi malihi. Ya, orang fakir justru akan mendoakan kepadanya supaya rezekinya dilapangkan dan diberkahi hartanya. Itu orang fakir. Ya, kalau menahan harta, bakhil, kikir, tidak zakat, tidak sedekah, maka orang fakir akan dengki, iri. Tapi kalau dia mau bersedekah, mau zakat, orang fakir akan mendoakan supaya rezekinya lapang dan supaya diberkahi. Wal'an huna hayya bina lina'rif kisah ashabina. Kita dengarkan kisahnya. Kana hunaka rajulun shalih ya'ishu fi qaryatin. Ada orang saleh yang hidup di suatu kampung bil qurbi min Sana'a bil Yaman, yang dekat dengan kota Sana'a di Yaman. Wa kana hadzal rajul yamtaliku bistanan jamilan. Orang ini memiliki kebun yang sangat indah. Yahtawi ala ijmali anwa'in nakhil wa zuru' wa thimar. Yang isinya, kebun itu isinya banyak sekali. Ada pohon kurma, ada ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman dan buah-buahan. Wa kana hadzal rajul ya'rifu haqqallahi fi malihi. Orang ini memiliki atau mengetahui hak Allah dalam hartanya. Itu apa hak Allah? Yaitu zakat dan sedekah. Fa kana la yabkhul abadan ala ahadin, dia tidak bakhil kepada siapapun. La yaruddu sa'ilan, tidak menolak orang yang meminta. Faqiran au faqiran, orang fakir yang meminta. Au yatiman, atau orang yatim yang meminta, dia tidak pernah menolak. Bal kana yu'ti kulla man sa'ala, kan, tapi dia memberi siapa orang yang meminta, siapa saja itu diberi. Wa kana yukhrij az-zakata fi yaumil hasad fala yuhrim ahadan. Dia selalu mengeluarkan zakat di hari panen. Dia tidak mengharamkan kepada siapapun dari kalangan orang fakir dan miskin dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Fa kanat an-najijah, an-natijah annallaha yubarik lahu fi hadzal bustan. Maka hasilnya Allah memberikan keberkahan terhadap kebun itu. Fa kana yukhrij al khair al kathir min al thamarat, kebun itu bisa mengeluarkan kebaikan yang banyak. Artinya khair, buah-buah yang baik yang banyak. Wa kana thamaratuhu min athyabi thamaratil basatin. Ternyata berbeda dengan kebun-kebun yang lain, buahnya itu paling enak. Ini allati fi tilkal qaryah, di kampung itu buah dia yang paling enak dari kebun-kebun yang lain. Karena tadi sedekah dan zakat tadi. Wa kana al-fuqara wal masakin yad'una lahu da'iman bin nawa wal barakah. Orang-orang fakir, orang miskin selalu mendoakan kepadanya supaya berkembang dan berkah hartanya. Li'annahu kana rahiman bihin wa kariman ma'ahum. Karena dia adalah orang yang penyayang dengan orang-orang fakir miskin dan sangat pemurah kepada mereka. Fa kana hadzal ar-rajul as-salih ya'ishu hayatan sa'idah. Orang saleh ini hidup dengan kehidupan yang bahagia. Fa indahu ma yakfihi, dia memiliki apa yang dia butuhkan, ya, mencukupi kehidupannya. Wa fawqa dzalik fa huwa la yuharrim ahadan min khairillahi jalla wa ala. Ya, lebih dari itu, ya, dia tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dia bagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Lakin kana hunaka man ya'tarid 'ala al-khair alladhi yaf'aluhu hadzal rajul as-salih. Tapi di sana ada orang-orang yang menolak kebaikan yang dilakukan oleh orang soleh ini. Ya turamanhum, coba siapa sekarang, siapa orang-orang yang menghalangi itu? Innahum abna'u, ternyata anak-anaknya sendiri. Faqad kanu ya'taridun 'alaihi katsiran fi amri zakah was shadaqat. Anak-anak sendiri yang menentang, menolak dia untuk berbuat baik, untuk menunaikan zakat dan bersedekah. Allati yadfa'uha lil fuqara wal masakin, yaitu yang diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Fakana yahzan lidzalika wa yad'u lahum bil hidayah. Dia sedih itu karena itu, karena anaknya menentang. Justru anaknya yang menentang dan dia mendoakan kepada mereka supaya mendapatkan hidayah. Wa fi yawmin minal ayyam, di suatu hari ijtama'a abna'u hadzal rajul. Anak-anak dari lelaki tadi yang soleh tadi berkumpul di suatu tempat jauh dari bapaknya. Wa kanu fi qimmatil ghadab, mereka sangat marah, mereka murka. Bisa babi hadzal khair alladhi yaf'aluhu abuhum, atas kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya. Qala al waladul kabir, yang besar berkata, ini anak yang paling besar ini berkata, limadza yu'ti waliduna kulla hadzal mal lil fuqara wal masakin? Kenapa bapak kita ini memberikan harta ini kepada orang-orang fakir dan orang miskin? Alasna ahakku bihadal mal fanahnu abna'u, bukankah kita lebih berhak atas harta itu? Kita kan anak-anaknya. Faqala al-akh as-saghir, al-asghar, kemudian yang paling kecil juga berkata, innal ladhi yaf'aluhu waliduna la yumkin an yaf'aluhu rajulun aqil. Apa yang dilakukan oleh bapak kita ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berakal. Ya'rifu maslahata auladihi, orang berakal yang mengetahui kemaslahatan anak-anaknya. Tidak mungkin orang yang berakal berbuat seperti itu, sedekah zakat. Yu'tihim wa yuhrimuna nahnu min hadzal mal. Bapak itu memberikan mereka sedekah zakat, tapi kita tidak mendapatkan harta itu. Qala al-akh al-awsat, saudara yang tengah-tengah ini berkata, "Madza taqulun?" Apa yang kalian katakan ini? Inna walidana la yaf'al syai'an muharraman. Bapak kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Innahu yukhrij haqqallahi fi hadzal mal. Bapak kita ini mengeluarkan hak Allah atas harta ini, terhadap apa? Mengeluarkan hak dari harta ini diberikan kepada orang fakir dan orang miskin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fala da'ya li'an tata'arradu li'an ta'taridu. Nih, maka tidak ada alasan untuk kalian itu menentangnya, menolaknya. Yang paling besar, yang paling tengah, ya, yang paling besar nih berkata, wal amarana Allahu an nudhi'a an nudhi' amwalana 'ala al-fuqara. Apakah Allah memerintahkan kepada kita ini untuk menyanyiakan harta kita kepada orang fakir? Saudara yang pertengahan tadi yang baik berkata, inna zakatal mal was sadaqat laisat tadhi'an lil mal. Zakat mal dan sedekah itu bukanlah menyia-nyiakan harta. Wa inna ma hiya sababun li hifdzil mali wa taharatil qalbi wa tazkiyatin nafsi. Justru sedekah zakat mal, zakat yang wajib ini adalah menjadi sebab sebagai penjaga harta kita, membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka di zakat yang wajib supaya mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Bersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Tapi yang perlu kita lihat di sini, kisah ini ada menyebutkan ini kisah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Yaman. Tapi kenapa orang ini kok menyebutkan firman Allah ini? Ini kadang yang membuat janggal, ya. Karena sebagian ulama ya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan kisah setelahnya itu mengambil dari kisah-kisah yang riwayatnya ini dari riwayat Israil. Ya. Kemudian juga ditambahkan di sini juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini kok bisa menyebutkan firman Allah padahal di saat itu belum ada firman Allah ini? Ya, kita ambil pelajarannya. Tapi detail dari percakapan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Atau mungkin ada menyebutkan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ini. Al-akh al-aswar, yang paling kecil berkata, "Lakinnana aula bihadzal mal alladhi yanfiqu waliduna." Tapi kan kita lebih berhak dari harta itu, nih, daripada orang fakir dan miskin kita, anaknya. Ya, yang pertengah-tengah tadi mengatakan, ya akhil habib, ya adikku yang saya cintai, innal mal malullah, harta ini adalah hartanya Allah. Wa huwa alladhi amarana bi an nukhrija minhu zakatahu lil fuqara wal masakin. Allah lah yang merintahkan kepada kita supaya mengeluarkan zakat kepada orang fakir dan orang miskin. Wa inna hadhihi zuru' wa thimar min khairillahi. Ya, tanaman buah-buahan ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi anbataha wa akhrajaha lana. Allah lah yang menumbuhkan dan mengeluarkan buah-buahannya untuk kita. Wa nahnu lam naf'al ayyi syai', kita tidak berbuat apapun siwa anna wada'naha fil ard. melainkan hanya menanam saja di atas tanah itu. Fasqainaha, dan kita menyiraminya. Fakharaja biiznillah jalla wa ala. Semuanya tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah la yukhrij hadha az-zar' falan yakhruj wa lan yanbut. Walau syaa Allah la yakhruj hadha az-zar'. Kalau Allah punya kehendak tanaman itu tidak tumbuh, maka tidak akan keluar, tidak tumbuh. Yang kecil berkata, limadza nu'ti amwalan lil fuqara? Lantas kenapa kita berikan harta kita kepada orang-orang fakir? Limadza la ya'mal kullu faqirin wa ya'kul man 'amila yadahu min 'amali yadihi? Kenapa dia tidak beramal? Kenapa dia tidak bekerja? Orang fakir itu kenapa tidak bekerja? Dan dia memakan dengan hasil karya sendiri, hasil tangan sendiri. Dinasihati sama kakaknya yang tengah tadi, inna ba'dal fuqara ya'maluna, sebagian orang fakir itu juga kerja. Lakin rawatibahumul basithah, tapi penghasilan mereka itu sedikit. La takfihim, tidak cukup untuk kehidupan mereka. Wa inna ba'dahum la yastati'ul amal, dan sebagian dari mereka tidak bisa kerja sama sekali. Li'annahu maridun, ada yang sakit. Fakanal wajib alaina an nu'tihi, maka kewajiban kita itu memberi mereka. Dari mana? Min zakati amwalina, dari harta zakat kita. Liya'ishu kama ya'ishun nas fi haulihim, supaya mereka juga bisa hidup seperti manusia pada umumnya di sekitar mereka. Nuhan yang besar langsung komentar berkata, innaka mithlu walidina, kamu itu seperti bapak kita. Satunfik amwalaka kullaha 'alal fuqara, kamu akan menyedekahkan semua hartamu kepada orang-orang fakir. Wasatakunu fi yawmin minal ayyam faqiran mithlahum, kamu nanti di suatu hari akan jadi orang fakir seperti mereka. Dijawab sama orang yang saudara yang dari tengah-tengah tadi, ya akhil karim, ya akhil kabir, kakakku, wahai kakakku. Innal infaq sababun lil ghina, infak itu menjadi sebab kaya. Walaysa sababan lil faqri, bukan menjadi penyebab kefakiran. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, dan apa yang kalian infakkan, sesuatu apapun itu yang kalian infakkan, sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Ini surat Saba ayat 39. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, salasun uqsimu alaihinna, tiga hal yang aku bersumpah atas tiga hal itu, dan beliau menyebutkan salah satunya, ma naqasa malun min shadaqah, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Falamma wasala al-kalam ila hadhihi ad-darajah min 'adami at-tafahum bainahum, ketika pembicaraan itu sampai pada derajat seperti itu, ya, tanpa ada kesepahaman dari mereka, insarafu jami'an, semuanya berpisah, wa dhahabu ila al-manzil, pulang ke rumah. Wajadu walidahum yu'ti rajulan faqiran, mereka mendapati bapaknya sedang memberi orang fakir sedekahan, memberikan sedekah. Tu'ainuhu ala hayatihi, yang membantu kehidupannya. Fanadhal akhal kabir il akh as-saghir bi husnin, maka saudara yang paling besar melihat saudara yang paling kecil itu dengan kesedihan. Bainama ibtasama al akh al awsat, tapi yang tengah-tengah tadi, saudara yang tengah-tengah itu senyum. Wa tawajjaha wa nahwa abihi, ya, menghadap ke bapaknya. Wa qala jazakallahu khairan ya walidi, semoga Allah menggantimu dengan yang lebih baik wahai bapakku. Ya, ada menyebutkan ini anak dari bapak itu, ada menyebutkan 5 ya, anaknya itu ya. Ya, terlepas dari perbedaan yang ada. Kisah detail seperti ini juga tentunya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang riwayat Israil atau riwayat yang lain. Kalau yang disebut yang diambil oleh beliau ini ada percakapan yang menyebut ayat Allah dan sabda Rasulullah. Berarti mungkin ini beliau mengambil pendapat yang bahwa kisah ini terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Faqala al-walid, bapaknya berkata, ya bunayya barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fik. Iyyaka an tansal fuqara wal yatama, jangan lupa dengan orang fakir dan orang miskin, orang yatim. Fa inna Allah yukrimuna bi da'watihi muttayyibah, Allah memuliakan kita dengan doa-doa mereka yang baik. Yang besar langsung berkata, walakin ya waliti, akan tetapi wahai bapakku, innal amwal allati nu'tiha lil fuqara, harta yang kita berikan kepada orang-orang fakir, Sataj'aluna fuqara ba'da dzalik, akan menjadikan kita orang fakir setelah itu. Falan najid dirhaman wala dinaran ba'da dzalik, kita tidak punya dinar dan dirham lagi setelah itu. Ini kata orang yang kakak yang paling besar, justru tidak faham. Fahazinal walid wa qala lahu, bapaknya sedih dan berkata kepadanya, ya bunai labudda an ta'lam anna allaha yubarik lana idha akramna haula al-fuqara, wahai anakku, kamu harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kita kalau kita memuliakan orang-orang fakir itu. Amma idha bakhilna alaihim, justru kalau kita bakhil kepada mereka, falan yubarikullahu lana abadan, Allah tidak akan memberkahi kita selamanya. Yang kecil juga berkata, ya abi, bapak, wahai bapak, bapakku, laqad akhrajta zakah, engkau telah mengeluarkan zakat. Famadda'i likathratis sadaqat, kenapa harus banyak sedekah-sedekah lagi? Allati tadfa'una lil fuqara, kalau sudah zakat kenapa masih memberikan sedekah yang banyak kepada orang-orang fakir? Bapaknya berkata, ya bunayya, wahai anakku, innallaha yudha'ifu sadaqah, Allah akan melipat gandakan sedekah, ila sab'imi'ati hasanah, menjadi 700 kebaikan. Wa inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabbi, dan sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal mu'min yakunu yawmal qiyamah fi dhilli sadaqati, dan seorang mukmin nanti di hari kiamat itu akan dinaungi dengan sedekahnya. Wa innal ladhi yufarrij an muslimin kurbatan min kurabid dunya, orang yang melepaskan kesusahan seorang mukmin, seorang muslim di dunia, fa inna Allah yufarrij anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan kesusahan dan kesulitannya besok di hari kiamat. Wa inna Allah yarfa'ul 'abda al-mu'min, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba mukmin, fi darajatil jannah bi kasrati sadaqatihi, nanti akan diangkat derajatnya di akhirat itu karena banyak sedekahnya. Amal 'abdul ladzi yabkhul wala yukhrij zakata malihi, sedangkan seorang hamba yang bakhil dan tidak mengeluarkan zakat malnya, hartanya, wala yatasaddaq, dan tidak bersedekah, fa innallaha yusallitu alaihi thubanan, maka Allah akan menguasakan ular kepadanya, yanhashu fi jasadihi yaumal qiyamah, thumma yaj'alu hadzal mal alladhi bakhila minhu yatahawwaru ila tawqin min narin fabuti fayudha ala raqabati hadzal 'abd, ya, akan dikuasakan ular kepadanya, yang akan melilit tubuhnya, dan di hari kiamat harta itu, harta orang yang bakhil tadi, harta yang dibakhil tadi, orang bakhil, akan berubah menjadi kalung dari api yang akan ditaruh di lehernya. Bal inna hadhil amwal tuhmi fi nari jahannam, tuhma fi nari jahannam, bahkan harta itu yang bakhil tadi, harta itu akan tuhma fi nari jahannam thumma yukwa biha jabhatahu wa jambahu wa dhahrahu juz'an lahu ala bukhlihi, akan dipanaskan dengan api di neraka jahannam, kemudian akan disetrikakan ke keningnya, ke jambun itu, perutnya, punggungnya, sebagai balasan, jaza'an lahu ala bukhlihi, sebagai balasan atas kebakhilannya. Kalau dalam riwayat hadis ini, wallahu a'lam bishawab, apakah ada seperti itu, tapi ini dalam kisah ketika itu, ya, atau mungkin syariat yang berlaku ketika itu, wallahu a'lam bishawab. Wa huna sakatu jami'an wa sarafu, di sini mereka semuanya diam lalu pergi. Lakinnal ab kana hazinan, tapi bapaknya tetap saja bersedih. Kenapa? Karena kedua anaknya yang besar dan yang kecil itu akhadha yad'u lahuma bil hidayah lihali ibnaihi, bapaknya sedih dengan keadaan anak yang besar dan yang kecil, kemudian berdoa kepadanya supaya mendapatkan hidayah. Wa ba'da fatratin yasira, tidak lama setelah itu bapaknya tadi yang soleh tadi sakit, tidur di atas kasur dan sakitnya itu. Wa ja'al fuqara wal masakin yad'una lahu bi kulli khair, orang fakir miskin datang untuk mendoakan segala kebaikan. Wa mata hadha ar-rajul al-salih qabla waqtil hasad wa waqti bi waqtin qalil, bapak yang soleh tadi meninggal sebelum hari panen, sebentar lagi panen tapi meninggal. Wa dhahaba auladuhu liyadfinuhu thumma 'adu ila al-bait, anak-anaknya menguburkannya dan kembali ke rumah. Wa hum yabkuna huznan 'ala firaqi abihim, mereka sedih ya karena berpisah dengan bapaknya, menangis. Wa fi shabahi ittajahu ilal jannah al bustan. Di pagi harinya mereka mendatangi kebunnya. Yujahizuhu limusimil hasad alladhi iktaraba waqtuhu. Untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk panen yang sudah mendekati masa panen. Fa wajadu anal jannah akhrajat thamarat wa zuru' katsirah jiddan. Kebun itu mengeluarkan banyak buah-buahan dan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Subur. Wala ajaba fi dzalik. Ya, tidak heran, tidak mengherankan. Faqad kana waliduhum yukrim al-fuqara. Karena bapaknya itu memuliakan orang-orang fakir, orang miskin. Fayad'una lahu bi kulli khair. Nih, mereka mendoakan segala kebaikan bagi pemilik kebunnya. Kata bapaknya, pemilik kebunnya, maka bisa menjadi subur, buahnya banyak. Wa'ada al-ikhwah ats-tsalatsa ila darihim wa akhadhu yukhattituna li musimil hasad. Semuanya pulang ke rumah dan bikin persiapan untuk panen. Bikin yukhattit itu bikin apa ya? Semacam persiapan khutbah, langkah-langkah cara untuk panen. Fakal akhal kabir, yang besar berkata, laqad mata waliduna, bapak sudah meninggal. Wa nahnu la naf'al mithla ma kana yaf'alu, kita tidak akan melakukan seperti yang dilakukan bapak kita. Fala nu'ti ayya shay'in lil fuqara wal masakin, kita tidak akan memberi sedikit pun kepada orang fakir dan miskin. Wala nudayyi amwalana, kita tidak akan menyia-nyiakan harta kita. Yang kecil juga berkata, na'am, ya, setuju. La nu'ti al fuqara ayya shay', kita tidak akan memberi orang fakir sedikit pun. Fa nahnu ahqu bi hadzal mal, kita ini lebih berhak terhadap harta ini. Yang pertengahan, yang sebatang setengah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa hadza haqqullah fi amwalina, inilah hak Allah Subhanahu wa taala dalam harta kita. Sedekah zakat hak Allah. Wa qad awsana waliduna, bapak kita telah memberikan wasiat bidzalika, tentang hal itu sebelum beliau meninggal dunia, untuk memberikan sedekah zakat kepada fakir miskin. Al-akh al-akbar, yang paling besar berkata, imma an taf'al mithlana wa illa fa sawfa nuhrimuka anta aidan min hadhihi az-zuru' wath-thimar. Kamu mau ikut kami, ya, mau berbuat seperti kita, kalau tidak mau kamu juga tidak akan diberi jatah nih dari tumbuhan dan buah-buahan ini. Diancam seperti itu. Kemudian dia berkata, Innana idza mana'na zakata amwalina, kalau kita ini menahan zakat dari harta kita, falan yubarikullahu lana fi hadzal mal, Allah tidak akan memberkahi harta ini. Bal rubama tafsudu thimar, maka bisa jadi buah-buahan itu akan rusak sebelum dijual. Bisa bi hadzihi niyyah al-khabisah, yang disebabkan oleh niat yang buruk ini. Yang besar berkata, lan nu'til fuqara syai'an, kita tidak akan memberi orang fakir sedikit pun. Wa sanaqumu bi amaliyatil hasad lailan, kita akan memainannya itu di malam hari. Linujni al-thimar qabla subah, supaya kita bisa mengambil buah-buahan itu memainannya sebelum pagi, supaya orang fakir dan miskin tidak melihat. Ya, setelah yang tengahnya berkata, ya akhil kabir, wahai kakakku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Falaisa hadza syukru ni'mah, ini bukan mensyukuri nikmat. Alladzi anna anta alladzi annamallahu biha alaina, yang telah Allah berikan kepada kita. Yang saudara yang di tengah-tengah tadi ya, selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala nih, tapi tidak ada kehidupan ya, bagi orang yang diseru itu, kakaknya dan adiknya tetap saja bersih kukuh. Wan syarafa tsalatsa minal bait, ketika anak tadi pergi dari rumah, wahum yatakhafatuna wa yatakallamuna sirran, mereka berbisik-bisik, berbicara pelan-pelan supaya tidak didengarkan orang fakir dan miskin. Faqad kana abuhum yukhbir al-fuqara, dulu bapaknya sudah mengabarkan kepada orang-orang fakir, bima wa'idil hisab, tentang kapan waktu panennya. Wa yunadi 'alaihim liyadhhabu ma'ahu ila al-bustan, dan memanggil mereka supaya pergi ke mengundang mereka supaya datang ke kebun. Liya'khudhu kullama tashtarihi anfusuhum, untuk mengambil apa saja yang mereka mau. Wa bainama hum fi tariq, di tengah jalan, khafu ayyadhaba akhuhumul awsat, ketika orang lagi kedua saudaranya tadi takut kalau yang pertengahan itu pergi mengabarkan kepada orang fakir dan miskin. Ya, maka fa'aqsamu billahi alla yudkhilannaha al-yawma 'alaihim miskin, maka dia menyumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala supaya tidak di hari itu tidak memanggil satu orang miskin pun, tidak mengajak ke kebun satu orang miskin pun. Wa hum ya'lamuna anna akhahumul awsat sa Sahab ini. Dan dia tahu, mereka tahu kalau saudaranya yang tengah-tengah tadi, saya biru, dia akan berbuat baik dan membaginya. Sayubiru biqasamihim wa yuti'uhum. Nah, dia akan, oh ini, saudara-saudaranya ini mengetahui bahwa tadi saudara yang tengah-tengah tadi akan mentaati mereka kalau sudah bersumpah kepada mereka, dan akan mentaati mereka. Wadhabu ilal busan, mereka pergi ke kebun. Wahum azimun alaman izzaka wa hirmanil fuqara, mereka bertekad untuk tidak memberi orang fakir, orang miskin. Wa kana kullu wahidin minhum yukhattit madza sayaf'al, setiap orang dari mereka sudah mempersiapkan apa yang akan mereka berbuat. Bitilkal amwal, dengan pembagian harta itu, ya, yang mereka dapatkan setelah menjual buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu. Wasyaru hatta wasulal busar, mereka berjalan sampai ke kebun itu. Fakana dan mufajaah allati la takhtur ala qalbi bashar, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tidak terbetik sedikit pun dalam benak manusia. Ya turo ma hiyal mufajaah, apakah yang mengejutkan itu? Laqad wajadul bustan muhtaraqan, mereka mendapati kebun itu sudah terbakar semuanya. Waqad asbahat kullu zuru' wa thimar, semua tanaman dan buah-buahan sudah menjadi hitam kelam. Fadhannu fi bidayatil amri annahum qad dhallu tariq, mulanya mereka mengira bahwa mereka tersesat. Jadi ini bukan kebun kita. Wadakhulu bustanan ghair bustanihim, mereka mengira kita masuk bukan kebun mereka. Tsumma nadharu jayyidan, mereka berpikir ulang. Fata'akkadu anna hadha huwa bustanuhum, yakin sekali mereka bahwa itu adalah kebun mereka. Fa'alimu annal bustan asabahu 'adzabun, mereka baru menyadari kalau kebunnya itu sudah terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ahraqa kullama fihi, Allah membakar semua yang ada di dalamnya. Faqalu 'inda dzalik, mereka berkata bal nahnu mahrumun. Nah, ini dalam surah Al-Qalam 27, yakni nahnu lam nukhti at-tariq, kita ini enggak salah jalan. Bal nahnu mahrumun, tapi kita ini tidak, kami dihalangi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faqad hurimna min tilka tsimar, kita dihalangi dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu. Bisababi su'i niyatinya, oleh sebab niat kita yang buruk. Wa dzalamna lil fuqara wal masakin, dan kita berbuat zalim kepada orang fakir dan miskin. Maka orang yang tengah tadi, saudara yang tengah-tengah, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah aku sudah berkata kepada kalian? Ini apa kata itu? Laula tusabbihun, mengapa kalian tidak bertasbih mengingat Allah? Qala ausatuhum aqlan wa arjahum ra'yan, ini orang yang akalnya paling baik, ini pendapatnya paling bagus, paling rajih, paling cerdas. Alam aqul lakum inda ma azamtu ala man al masakin, sudahkah, bukankah aku sudah berkata kepada kalian ketika kalian bertekad untuk tidak memasukkan orang miskin dalam kebun itu? Hala tusabbihun Allah, kalian bertasbih kepada Allah. Hala tunazzihun Allah fayuti'una amrahu fatuti'una amrahu, engkau sucikan Allah Subhanahu wa taala, engkau taati perintahnya. Wala tadhununa fihi al'ajz 'ala rizqi wal i'ta, jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah, Allah itu lemah. Jangan engkau mengira Allah itu lemah, tidak mampu memberi rezeki kepada kalian. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ai, faqalu hina idzin, di saat itu mereka berkata, nunazzihu Allah rabbana, kita mensucikan Allah. Ala dzulmi fi ma fa'al, atas kezaliman. Ala dzulmi fi ma fa'al, ani dzulmi, dari kezaliman. Fi ma fa'al, fal nahnu kunna zalimin, Allah tidak zalim, kita lah yang berbuat zalim. Li anfusina, kepada diri kita. Min ma'ina haqqil masakin, karena kita menghalangi haknya orang fakir miskin. Fa'akbala ba'duhum ala ba'di yatalamamun, ay yalumu ba'duhum ba'dan, satu sama yang lain saling menyalahkan itu, menyesali. Wa yakulu hadha anta asyarna alaina bihadha ar-ra'i, engkau yang memberikan isyarat kepada kita supaya mengambil pendapat ini. Wa yakulu dhaka, yang lain juga berkata bal anta, tapi kamu. Wa yakulu akhar anta alladhi khawaftana al-faqr, engkau yang beri, engkau yang menakut-nakuti kita kepada kefakiran dan memotivasi kita supaya mengumpulkan harta. Wa hadha huwa tala'um, ya, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain itu. Qalu ya wailana inna kunna taghin, ay qalu ya halakana wa ta'asadna in lam yaghfir lana rabbuna, celaka kita ini, binasa kita ini, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita. Faqad kunna 'asina wa baghin, kita telah berbuat maksiat durhaka, dan kita ini melakukan perbuatan yang melampaui batas. Fiman 'inal fuqara, karena kita sudah melarang orang-orang fakir. untuk mendapatkan haknya. Wa ada mutawakkil ala Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbuna ayubdilana khairan minha, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik darinya, mengganti untuk kita. Ai la'alla Allah yu'tina afdal minha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang lebih baik darinya. Bisababi taubatina, oleh sebab taubat kita. Wa'tirafina bi khati'atina, dan pengakuan kita terhadap kesalahan kita. Inna ila rabbina raghibun. Jadi inna ila rabbina raghibun. Ayat 32 ya. Al-Qalam ayat 32. Inna ila rabbina, kepada Tuhan kami, kami berharap. Nah, nurajuna li'afi, kita mengharapkan ampunannya. Talibuna li'ihsani wa fadlihi, mereka meminta, kita ini meminta ihsan, memohon ihsan dan karunia-Nya. Laqad sakallahu ta'ala hadhil qissah liyu'allimana, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah ini, mengajarkan kepada kita, anna masiral bakhil wa mani'az zakah ila talaf, bahwa nanti akibat dari orang yang bakhil dan orang yang menahan zakat itu adalah kehancuran, kerugian. Wa annahu yadhunnu bi ba'dhi malihi fi sabilillah, yadhunnu dhanna yadhunnu, ini dhad pakai dhanna, ini menahan, menahan sebagian hartanya di jalan Allah. Fayahlikulla mali mashuban bi ghadabillah, maka harta, semua hartanya itu musnah dan ditambah lagi dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika aqaba ta'ala ba'da hadhihi al-qissah biqauli, karena itu di akhir kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalikal adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, ya begitulah azab yang ditimpakan kepada mereka, dan azab akhirat itu lebih besar seandainya mereka itu mengetahui. Jadi orang-orang tadi, keturunan dari orang yang soleh tadi, ada menyebutkan lima anaknya tadi ya, dan besar yang paling kecil, ini orang yang tidak terima dengan pembaikan bapaknya, dan ada orang yang tengah, ini orang yang punya iman yang baik. Ini sebenarnya mereka ini semuanya ini adalah orang yang muslim, ini orang muslim, akan tapi mereka itu tadi tidak mau membayar zakat dan tidak mau bersedekah. Jadi mereka bukan orang kafir, nyatanya mereka juga kembali kepada Allah, muslim tapi bakhil. Ini pelajaran bisa kita ambil, anal muslim al-ghani la yansahaqallahi fi hadzal mal. Orang muslim yang kaya itu tidak lalai, tidak lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam harta. Fa huwa yu'til fuqara wal yatama wal masakin. Dia akan memberi orang fakir, orang yatim, orang miskin, li anna Allah ajaba alai ikhraj zakat. Karena Allah mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat. Anal 'abda idza anfaqa 'alal fuqara. Seorang hamba itu kalau mengeluarkan, menginfakkan kepada orang fakir, fa innahu yafuzu bi du'aihim wa mahabbati, mereka, ya orang yang bersedekah zakat itu akan menang atau mendapatkan doa mereka dan kecintaan dari mereka. Wa fawqa dhalik fa inna Allah yukhlifu 'alaihi khairan, Allah juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Wa yu'tihi minal hasanat, memberikan kebaikan, ma la yakhtur 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah terpetik sedikit pun dalam benak manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna muwasatul fuqara wal masakin yaqil insan minal afat wal ibtila'at. Ini yang berbuat baik ini kepada, mengasihi orang fakir, orang miskin, itu akan menjaga seseorang dari segala bentuk bencana dan musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sona'u ma'ruf, sona'ul ma'ruf, taqiya masari'as su'i." Jadi sona'i, sona'ul ma'ruf, orang yang berbuat baik ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, itu akan menjaga seseorang dari masari' asu, ini yang musibah, atau ada menyebutkan ini kematian yang mendadak, kematian yang apa ya, mengenaskan, atau kehidupan yang sengsara, atau kematian yang menyengsarakan. Sorry asu. Wasadaqatu sirri, dan sedekah di sir, sedekah sembunyi-sembunyi, tutfi'u ghadab rabbi, akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, mungkin di sana sudah berbuka nih, sudah 32, di sini belum berbuka, kita lanjutkan. Anallaha yu'aqibu mani az-zakah fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang menahan zakat di dunia dan di akhirat. Kita telah melihat bagaimana pemuda-pemuda tadi ketika menahan zakat dari hartanya, Allah memusnahkan kebun mereka. Yang kelima, anna ashabal jannah lamma ataw bihadzal qadar al-yasir minal ma'siyah damarallahu jannatahum. Pemilik kebun tadi ketika mereka melakukan kesalahan yang sedikit saja, itu kemaksiatan yang kecil tadi, baru itu mereka itu punya makar, mereka baru bermakar, mereka punya apa namanya taktik untuk itu ya, trik jahat. Damarallahu jannat, Allah sudah menghancurkan kebun mereka. Fa kaifa yakunul hal fi haqqi man anada ar-rasul? Lantas bagaimana keadaan orang yang ingkar kepada Rasul, wa asyara al-kufri al-ma'siyah, selalu berada di atas kekufuran dan kemaksiatan. Wa man azzakah tula umrihi, seumur hidupnya dia menahan zakat. Wa ghairuha min al-fara'id, atau kewajiban-kewajiban yang lain. Tentunya lebih besar lagi hukuman dari Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, anna salahal abna asalahal aba yanfa'u abna yanfa' abna al-mu'minin. Kebaikan dari seorang bapak itu akan membawa manfaat kepada anak-anak yang beriman. Faqad dafa ashabul jannah bi salahi abihim. Tadi ya, pemilik kebun tadi dia bisa mendapatkan manfaat dari kemaslahatan dari bapak mereka. Alladzi kana yatasaddaq 'alal masakin, yang bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Min apa ini, min ghillati basa bistanihi wa 'alamati indifa'ihim. Karena yatasaddaqu, dari hasil kebunnya disedekahkan kepada orang fakir. Wa 'alamatu intifa'ihim, dan salah satu manfaat, tanda dari manfaat yang mereka dapatkan adalah taubatuhum wa ruju'uhum ila Allah. Mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi anak-anak orang soleh itu terkadang nanti akan sadar, meskipun di tengah jalan dia belum menyadari di jalan yang salah. Tapi ya, kalau bapaknya soleh, harapannya adalah karena berkahan doanya, keberkahan doa dari seorang bapak, dan juga pelajaran yang diajar oleh seorang bapak, mereka itu akan bisa mengambil pelajaran meskipun bapaknya sudah tidak ada. Maka mari kita menjadikan diri kita ini orang yang soleh, harapan kita anak keturunan kita juga akan menjadi orang-orang yang soleh, yang saat ini mungkin nakal, saat ini bisa-bisa diatur, harapannya nanti ya, setelah kita tua ataupun nanti sudah kita sudah meninggal, anak kita bisa mencontoh kesolehan kita dan juga bisa menyadari, memahami apa yang belum bisa mereka pahami pada saat ini. Tadi kisah yang bermanfaat sekali, ini terjadi di setiap masa bagi siapa saja yang menginginkan kenikmatan dunia, keberkahan dalam kehidupan di dunia. Di pelajaran besar dalam Islam ini ada zakat. Kalau zakat itu yang wajib, ini ada yang sunnah, itu sedekah dan infak. Zakat itu sudah ditentukan dalam aturan Islam. Kalau zakat mal itu ya 2,5%. Jadi waktu yang paling baik saat ini untuk berzakat yaitu di bulan Ramadan. Bolehkah mengajukan zakat? Ini belum sampai haulnya. Ya, boleh. Kita diperbolehkan. Bahkan kalau keadaan sangat mendesak, banyak orang membutuhkan di masa-masa seperti ini, ya maka lebih baiknya zakat di waktu-waktu seperti ini. Meskipun itu belum tiba masa haulnya. Jadi zakatnya diajukan, zakat malnya. Begitu juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah juga bisa diajukan. Nih, semoga bermanfaat dan memotivasi kita untuk menjadi orang yang senang memberi, senang bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.